آتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله برا بابا برا إبو كان مس بأيو لن أدي أدي إنكم تنسه تبون رحمتي تدين الله سبحانه وتعالى wonten kalau dangan dalu punika surya kaping 3 Ramadan tahun 1400 Hijriah kita sedaya badhe nglajengaken malih maos kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi wasunnatis Sahihah. Cipuen akidahmu saka Al-Qur'an, cipuen keyakinanmu saka Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih. Lan dalu niki kita sampun dumugi kaca 13 bab ingkang enggal anwa usyirkil akbari. Jinise syirik akbar. Utawa peranganipun syirik akbar. Terus syirik akbar niku wonten pinten-pinten peranganipun. As-su'alu pitakonan hal nastaghitsu napa dikeparengake tumrape awake dhewe nastaghitsu menika nyuwun pengayoman nyuwun pitulungan bil amwati marang mayit-mayit marang tiang-tiang ingkang sampun sedo sampun wafat awil ghaibina utawa marang wong-wong sing gaib napa dipun keparengake nyuwun pitulungan, nyuwun pengayoman marang wong sing wis mati utawa marang wong sing urip ananging gaib. Mboten wonten ten mriki. Al jawabu wangsulanipun la nastaghitsu bihim. Kita sedaya mboten pareng nyuwun pengayoman, nyuwun pitulungan marang wong mati utawa wong-wong kang gaib. Qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dawuh walladzina yad'una min dunillah lan wong-wong kang donga nyuwun marang sakliyane Allah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wong-wong sing disuwuni sakliyane Allah iku ora duweni daya linuwih kanggo nyipta jagat lan saisine. Wong-wong kang diibadahi disuwuni sakliyane Allah iku ora bakal iso nyipta syai'an senadyan barang sing remeh, barang sing cilik. Allah Subhanahu wa taala asring paring pangendikan wonten ayat sanesipun menawa menungsa lan jin sak ngalam donya niku makempal manunggal dados setunggal bergabung menjadi satu lajeng piyambakipun nyipta laler cacah siji niku mboten saged mboten mampu nyipta laler cacah siji lan ugi mboten mampu mboten saged nyipta dele isine dele dele sing cilik nggih saged ditandur iso tukul menika ingkang nyipta namung Allah subhanahu wa ta'ala. Ewa dini jin, ewa dini menungso sang alam dunia. Ngelumpuk dadi siji, nyipto laler siji. Ini kebetulan iso. Nyipto dele siji, ditandur iso tukul. Ini kebetulan saged. Makhluk sing lemah, sing ringkih. Kebetulan iso gawe laler caca siji. Kok disuwuni pengayoman. Ini ku sing aneh. Amwatun ghairu ahya. Amwatun ghairu ahya. Mayit-mayit iku wis mati lan ora urip. Wa ma yasy'uruna ayyana yub'atsun lan wong-wong sing mati kuwi ora bakal mangerteni, ora nyumurupi kapan dheweke bakal di uripake melih. Menika pangendikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat An-Nahl ayatipun 21. Surat An-Nahl ayatipun selikur. Wonten ayat sanesipun wonten surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajabalakum." Idz nalikane sira istighosah nyuwun pitulungan, nyuwun pengayoman rabbakum marang pangeranira, fastajabalakum. Pangeranira mesti bakal nyembadani penyuwunanmu kabeh. Niko ayat mapan wonten surat Al-Anfal ayatipun songo. Dados wangsul dumateng pitakenan kalawu. Napa menungso jin awake dhewe niku pareng nyuwun dumateng wong sing wis mati. Nyuwun pengayoman, nyuwun rejeki nggih. Nyuwun diapura dosane, nyuwun supados dilancarke rejekine lan sak piturutipun, nyuwun diayomi saking wabah pageblug. Nyuwun diayomi saking virus corona. Ning nyuwune marang wong mati, kuwi kena apa ora? Wangsulane pun mboten pareng. Dalilipun menika surat An-Nahl. Nggih ayatipun 21, dalilipun menika surat Al-Anfal ayatipun 9. Nggih bilih dipun sebataken wonten ayat kala wau bilih tiang-tiang sing disuwuni sak liyane Allah, wong-wong sing mati niku, niku mboten saged nyipta barang senadyan sitik, mboten saged nyipta laler, mboten saged nyipta dele. Ning kena ngapa kok disuwuni? Kosok wangsulipun wonten surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala dawuh, menawa sira kabeh nyuwun pengayoman, nggih. Nyuwun keselamatan, nyuwun rejeki marang pangeranira menika Allah Subhanahu wa taala, fastajabalakum. Allah Subhanahu wa taala bakal nyembadani apa sing dadi penyuwunanmu. Dados mboten leres nek enten kaum muslimin kok berbondong-bondong kemruyuk uyuk-uyuk rame-rame nyuwun marang mayit-mayit sing pun mati. Senadan tiyang sing mati niki nggih para nabi, senadan sing mati niki para wali, para ustad, para kiai. Sauger sing disuwun niku pun mati, sak liyane Allah Subhanahu wa taala piyambakipun mboten saged nyembadani penyuwunane menungso. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nate paring dawuh, ya hayyu ya qayyum, ya Allah pangeran kula ingkang maha gesang, pangeran kula ingkang maha madeg, piyambak mboten butuh kalian makhlukipun, bi rahmatika astaghits, kanthi welas asih paduka ya Allah kula nyuwun pitulungan, kula nyuwun pangayoman dumateng paduka. Dados nabi niku sampun maringi tepa patuladan ingkang sae, memberi contoh yang baik nalika wonten kedadosan sing mboten nggih nyekecake, nembe nampi bala, nembe nampi wabah, nembe nampi bebendu masalah lan sakpituripun, sakpituripun Kanjeng Nabi niku nyuwune dumateng Allah. Mboten nyuwun dumateng kuburane Nabi Isa upaminipun. Mboten nyuwun dumateng para nabi sing pun sedo, mboten, ning nyuwune langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan iki tepa patuladan ingkang sae saking Kanjeng Nabi. Nalika kula panjenengan sedaya ngaku dadi umat Kanjeng Nabi, nderek tindak lampahipun syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih kedah nderek syariat Nabi. Nek nyuwun, nek ndonga, nyuwun pengayoman, nyuwun rejeki, keselamatan, nggih, perlindungan saking wabah corona lan sak pituripun, nyuwunipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten nyuwun karo wong sing wis mati, senadyan niku para nabi, senadyan niku para wali, senadyan niku para kiai. Pitakenan salajengipun, hal tajuzu. Menika hasanun rawahu Tirmidzi, hadis Kanjeng Nabi kala wau. Menika pinangka hadis ingkang hasan dipun wedalaken dening Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Pitakenan salajengipun, hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillah. Apa dikeparengake isti'anah, nyuwun pengayoman, nyuwun perlindungan bi ghairillah marang sakliyane Allah? Al-jawabu wangsulanipun, la tajuzu, mboten pareng. Dalilin apa? Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalile pengendikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala mapan wonten suratul Fatihah. Iyaka namung dumateng paduka ya Allah na'budu, kula ibadah. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah. Wa iyaka lan namung dumateng paduka ya Allah nasta'inu, kula nyuwun isti'anah. kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun perlindungan. Wa qauluhu lan dalilipun malih pengendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza menawa sa'alta sira nyuwun, fas'alillah nyuwun marang Allah, wa idza sta'anta menawa sira nyuwun pengayoman, fasta'in billah nyuwuna pengayoman marang Allah Subhanahu wa taala. Hasanun sahihun, menika hadis ingkang hasan ingkang sahih, rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Niku dalil saking kitab suci Al-Qur'an, dalil saking hadis pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonten hadis ingkang sahih dipun wedhalake dening Imam Tirmidzi. Nenggih senadyan sampun dipun aturaken perkawis menika, perkara sing cetha wela-wela melaha ketok mata, terang benderang bagaikan matahari di siang bolong, tasih kathah perangane umat Islam niku tasih awel. Nggih, rumaos abot, nah, mosok njaluk karo kuburan ora itu, mosok njaluk karo wong sing mati ki ra wong saleh. Aku ra njaluk supaya diayomi, supaya dodolku laris, diparingi laris, nggih. Napa niku Tanjung Perak, napa niku Kimpul. Dagangan laris, duitnya kumpul niku. Niku nalika dheweke nyuwune marang wong sing mati, niku dipun awisi. Dados umat Islam niku sing estu-estu manembah dumateng Allah, estu-estu nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi, estu-estu tresna dumateng syariate Kanjeng Nabi, piyambakipun namung nyuwun pitulungan dumateng Allah. Manembah nggih namung dumateng Allah, mboten manembah nindakake zikir krana supaya sekti, krana supaya munggah pangkate, dheweke salat, dheweke maca selawat supaya dadi wong sugih, mboten. Umat Islam sing teman-teman estu-estu nderek syariate Nabi, ya mbakipun ngibadah, manembah, nyuwun, pasrah, tawakal namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten butuh nyuwun karo wong sing wis mati, mboten butuh ngingu pesugihan, mboten butuh ngingu jimat. Ngoten niku. Syariat Islam ingkang murni, ingkang resik saking pinten-pinten perkawis ingkang nalisir saking syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pitakon salajengipun, hal nasta'inu bil ahya? Napa dipun keparengake awake dhewe iki nyuwun pitulungan marang wong sing ijik urip? Njaluk tulung marang wong sing ijik urip. Nek njaluk tulung marang wong sing mati niku pun mboten pareng. Dalilipun sampun dipun waosaken, kantun awake dhewe niki dadi menungsa sing tedhas dalil apa ora? Nggih, menungsa nek tedhas dalil dipun wacake, dipun waosaken setunggal ayat nurut. Dipun waosaken setunggal hadis yang mbake pun nampi, sami'na wa atokna. Ning tiang-tiang ingkang mboten anggadai nggih ketundukan, niku ajeng dipun waosaken ayat cacah sewu nggih ora bakal tunduk patuh. Entene meng ngeyel mawon. Na'udzubillahi minal ngeyel. Nggih, kita sedaya nyuwun pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala saking sifat arupi ngeyel kala wau. Napa dikeparengake nyuwun pitulungan marang wong sing urip? Al jawabu wangsulanipun na'am. Dikeparengake nyuwun pitulungan marang wong sing urip fima yaqdiruna alaihi. Syaratipun apa? Pitulungan kala wau niku saged dipun tindakake dening dheweke. Kang, aku tolong jupukno duit ning lemari. Pareng. Mbak Yu, tolong jupukno madang. Lawe sambel gereh petek. Pareng. Sebab Kakang Mbak Yu niku saged nyembadani penyuwunane. Nggih. Dene nyuwun marang wong sing urip, Kang, aku apura dosane. Dosaku mbok diapura kabeh. Kang, aku lebokno neraka. Kang, aku lebokno swarga. Mbak Yu, aku njaluk tulung supaya rezekiku ki anggolku dodol ki iso laris. Ane iku mboten saged menungso. Ning nek penyuwunane niku perkara-perkara sing kena lan saged dipun tindakake dening menungso, niku dadi penyuwunan ingkang dipun keparengaken. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lan sira iku padha lung tinulunga. Tolong menolong. Nggih, gotong royong. alal birri nalika nindakake kebecikan wa taqwa lan nalika nindakake perkara takwa. Suratul Maidah. Nggih. Ning nek sing dijaluki tulung niku menungsa sing iji urip mboten iso nyembadani penyuwunan kala wau niku mboten pareng. Utawa saged nyembadani penyuwunan ning pitulungane niku rupa tumindak maksiat. Kang tulung aku colongno gedhang Kang niku mboten pareng. Nggih. Menika dipun awisi dening syariat agami Islam. Surat Al-Maidah ayatipun kalih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, wallahu fi aunil abdi, Allah iku tansah maringi pitulungan marang titahe, maka nal abdu sadangunipun titah kala wau fi auni akhihi, gelem tetulung marang sedulure. Rawahu Muslimun, menika hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala bakal maringi pitulungan marang menungso sauger menungso iku gelem tetulung marang sedulure. Utaminipun wonten kedadosan nggih wabah corona kados dinten niki nggih para sederek, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbakyu lan adik-adik sing rumangsa duwe bondo luweh berase turah niku kedah asring tetulung marang tangga teparo. Marang sanak kadang, sedulur mitra pitepangan ingkang kekurangan, mboten gadahi beras, mboten gadahi pendamelan, nggih. Gajinipun mboten cekap kangge ngopeni anak lan bojo, dipun tulungi. Napa malih ten jaman sakniki sampun kathah lembaga-lembaga sosial ingkang siap nampi zakat, siap nampi sedekah, siap nampi infak lajeng dipun paringaken dumateng duafa kaum muslimin. Kaum muslimin ingkang ringkih pangupa jiwanipun. Lan mboten pareng gadahi penyangka aku duwe beras 100 kilo, nek tak sedekahke 20 kilo berarti berasku sudo dadi 80 kilo. Menika kelentu. Nggih. Sebab dipun sebataken mana qasamalun min sadaqatin. Kanjeng Nabi dawuh, malan ora sepisan-pisan nakoso bakal sudo malun bondo iku min sedekahin lantaran disedekahake. Jadi nek enten wong sedekah niku mboten bakal bondone saya sudo niku. Mesti Allah Subhanahu wa taala maringi ijol sing luwih becik. Dalile pun Nabi wau ngendika, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala tansah tetulung marang titahe. Nggih. Sak suwene titah iku gelem tetulung marang sedulure. Dados pindah malih kita sedaya dipun keparengaken njaluk tulung. Njaluk napa niku jenenge ditulungi pambiyantu dening tiyang ingkang tasih gesang, syaratipun wong sing urip niku saguh lan iso napa niki nindakake pitulungan ingkang dipun suwun kala wau. Soalul akhir pitakenan ingkang angka sedasa, hal yajuzun nadru li ghairillah. Apa dikeparengake nazar kanggo liyane Allah Subhanahu wa taala? Al-jawabu la yajuzun nadru illa lillah. Nazar iku ora kena diaturake illa lillah kejaba namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi taala ada dasar. Pangendikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Ali Imran. Ayatipun 30 gangsal. Nggih para pamirsa ingkang lenggah wonten dalem saged dipun buka suratipun Ali Imran ayatipun 30 gangsal. Jadi mboten pareng nadar kanggo sakliyane Allah. Ada dasar dawuhipun Allah, Rabbi duh pangeran kula ini sejatosipun kula niki nadar tulaka. Ngaturaken nadar dumateng paduka. Ngaturaken nadar dumateng paduka. Ma fi batni nadharipun napa niki? Nggih, bilih anak sing mapan wonten weteng kula niki, menawa anak sing mapan wonten kula niki nggih muharraron. Niku badhe dadi bocah sing soleh lan tansah ngibadah khidmat wonten Baitul Maqdis. Niku surat Ali Imran ayatipun 30 gangsal. Ya Allah, kula nazar dumateng paduka jabang bayi sing kula kandhut ten weteng kula niku sesuk nek lahir badhe kula ajari kula dadekke bocah sing soleh, bocah sing mituhu tansah manembah dumateng paduka wonten Baitul Maqdis. Ya menika wonten Masjid Al-Aqsa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sapa wonge nadzara nindakake nadar an yuti Allah nadhare niku ajeng taat dumateng Allah. Fal yuti'hu, dheweke kudu nindakake nadhare mau. Dheweke tansah taat marang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wiwit Ramadan taun iki sak bibaripun wontenipun corona kula badhe setya tuhu manembah ngibadah namung dumateng paduka. Mboten badhe ninggalake salat gangsal wekdal upaminipun. Menika nadhar sae. Nadhar isine ketaatan manembah dumateng Allah. Fal yuti'hu niku kedah dipun tindakake nadhar kala wong. Wa man lan sapa wonge nadhara nadhar an ya'siyahu ning isine nadhar niku tumindak maksiat. Fala ya'sihi, dheweke ora kena nindakake kemaksiatan kala wau. Rawahul Bukhari, menika hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nggih, sebab wonten perangane sederek umat Islam iku krana dereng ngaji tebih saking piwucal agama, tindak masjid nggih mboten gelem, tindak pengajian ya ora gelem. Ngajine niku ndelalah pas Ramadan we online. Niku jaman piyambake pun tesih dadi wong sing jahiliyah. Niku nate nadar cah, sesuk nek anggonku dodol kuwi laris, sesuk do mendem ku sing bayari aku. Tuku ciu bareng-bareng, wis sak kelengermu ku sing nanggung duwite tukon ciu aku. Delalah bar niku dodole laris tenan kancane nagih. Piye, Bro? Jare nek dodole laris arep mendem berjamaah. Nah niku mboten pareng dipun tindakaken. Sebab nadare isi kemaksiatan. Ini nek dari isi kesayanan, amal ketaatan, ibadah, zikrullah, nggih maos Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menika nazar ingkang kedah dipun tindakaken lan boten pareng nazar dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Pitakonan salajengipun, hal yajuzu dzabhu li ghairillah? Apa dikeparengake mbeleh kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala? Nggih, meragat satu kewan kurban mbleh rupa unta, napa rupa sapi, napa rupa kebo, napa rupa ayam, nggih manuk. Lan sak piturutipun menika sedanten namung dipun aturaken konjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge mbleh kanggo saliyane Allah, kena apa ora? Al jawabu wangsulanipun la yajuzu, boten kena. Boten dipun keparengaken umat Islam kok mbeleh kewan diujubke diaturake kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala, dalilipun pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-Kautsar. Inna tenane a'tainaka ingsun wis maringi marang sirahi Muhammad Al-Kautsar. Inna a'taina Al-Kautsar. Muhammad, tenane aku Allah wis maringi marang sira kanugrahan sing akeh. Kenikmatan sing gedhe. Fasholli li rabbika, fasholli mongko tindakna salat li rabbika kanggo pangeranira wanhar lan meragato li rabbika kanggo pangeranira, otomatis ngoten niku. Menika surat Al-Kautsar. Lan dipun sebat wonten surat niki wanhar. Nggih, wanhar niku maknane pun meragat unta, khusus kagem unta, nggih. Niku ditusuk bagian gulu sing paling ngisor. Jadi mbeleh unta niku mboten di iris ngeten niki mboten. Upama niki untane, niki cucuke unta, niki gulune, bagian ngisor niku ditusuk glati, jus. Dicabut mengke getih niku pun mancur, untane pun tiba. Niku dipun wastani nahara yanharu. Nahron. Allah Subhanahu wa taala dawuh inhar kurbano sira mbeleo sira kanggo Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene dzabaha yadzbahu, menika meragat satu kewan kanthi cara diiris. Nggih, nggen gulune mriki. Diiris. Niku dipun wasani dzabaha yadhbahu. Nek nahara yanharu bimakna ta'ana yat'anu, ditusuk terus disudet. Jadi mbelih unta niku malah luwih gampang. Unta 5, ngadeg 1 2 3 4 5. Jagale niku nyekel peso ngoten niku. Ditusuki jus jus jus jus jus jus ping 5. Terus ditinggal mlayu niku unta pun ngledak. Ora sah dadak disreka, nggih. Dijiret, dilarak, dibrukke, dientepi, digoceki mboten. Menika meragat unta ingkang jumbuh kalian piwu calipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kados dene ingkang dipun sebat wonten riwayat ingkang sahih, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, biyen mula Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yanharul ibilah, iku nate meragat unta ma'kulatal yusra qaimatan ala baqiyati qawaimiha. Nggih, untane niku nalika dibeleh sikile sing ngarep niku ditekuk terus ditali. Dadi unta niku mau ngadeg nganggo sikil telu. Sebab sikile sing ngarep sing kiwa niku ditekuk ngeten terus ditali. Bar ditali ngoten niku untane ngadeg nganggo sikil telu, nggih. Terus disudet gulune mengke piyambakipun ambruk tumekaning pati. Niku tata cara meragat unta. Dados wonten surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala nyebat pilih Allah niku sampun maringi kathah kanugrahan kagem Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi didawi salat, didawi nindakke kurban nggih menika meragat satu kewan, kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging dipun sebataken wonten kaidah ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ingkang dados patokan hukum syariat niku keumuman lafadzipun, mboten kekhususan sebab. Menawi kekhususan sebab, surat Al-Kautsar dawuh nindakake salat, dawuh nindakake nggih meragat satu kewan niku kagem Kanjeng Nabi. Ning keumuman lafat niku mboten khusus kagem Nabi. Kagem sedanten umat Kanjeng Nabi, umat Islam kabeh. Kados awake dhewe niki napa kanugrahan agung. Nggih, saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan napa wong awake dhewe lagi kena wabah corona. Nggih, senadyan nembe wonten wabah corona, ananging kita sedaya ngantos dumugi dalu niki tasih pinaringan seger waras, brigas terengginas, sehat wal afiat, mboten kekirangan pangan. Nggih, niku nikmat ageng ingkang kedah dipun syukuri. Kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sedaya kedah nindakake salat lan meragat satu kewan, diujubke kagem Allah Subhanahu wa taala. Suratul Kautsar inhar ai izbah lillah, maknane pun inhar menika mbeleo kewan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar ayat niki para jamaah sedaya, menawi wonten umat Islam dheweke mbeleh napa niku mendo wedhus utawa lembu sapi utawa kebu maiso utawa kewan sanesipun niku diwujubke kanggo dedemit, diwujubke kanggo sak liyane Allah, niku tumindak syirik. Ateges piyambakipun sampun ninggalake ajaran tauhid. Nggih. Tuladhanipun wong mbleh kebo diwujubke kanggo nyiroro kidul. Mbleh wedhus diwujubke kanggo lelembut sing nunggu wit gedhe. Nggih, mbleh pitik cemani diwujubke kanggo jin sing nunggu watu gedhe, nunggu gua, nunggu gunung, nunggu segara. Niku sedanten mboten pareng, niku tumindak syirik. Mila mboten pareng meragat kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam niku nek mbleh nyebut asmane Allah niate kunjuk kagem Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid Adzabhu li ghairillah, nggih meragat kanggo saliyane Allah niku wonten pinten-pinten peranganipun sepindah. Meragat satu kewan mboten disebut asmane Allah. Angka kalih, meragat satu kewan nyebut asmane Allah ning diwujudke kanggo saliyane Allah. Angka 3, meragat satu kewan nyebut asmane Allah diwujubke kagem Allah ning anggone mbleh niku wonten papan-papan kesyirikan. Nggih, mbleh niku wonten tempat-tempat papan-papan wewengkon ingkang asring dipun tindakaken tumindak-tumindak syirik wonten papan kala niku sedanten mboten pareng. Hukumipun haram, hukumipun najis. Kewan sing dibleh diwujubke kanggo liyane Allah niku mboten pareng dipun dahar. Statusipun batang utawi bangkai. Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh kullaa ajidu fima uhiya ilayya ala ta'im yat'amuhu illa ayakuna maitan aw lahma khinzirin aw daman masfuhan. Kandakno Muhammad, ingsun ora nemoni ana panganan haram kanggone wong sing mangan kejaba nek rupa batang. Nggih. Kelebu batang niki dibeleh mboten nyebut asmane Allah batang niki. Utawa dibeleh nyebut asmane Allah ning diwujubke kanggo sak liyane Allah niku batang. Mboten parang dipun dahar. Hukumipun haram nggih. Aulah mi khinzirin utawa iwake kirik nggih, iwake segawon. Audaman masfuhan utawa getih sing mili. Iku barang-barang haram sing mboten parang dipun dahar dening umat Islam. Kita kan sak lajengipun hal natufu bil kuburi litaqarrubi biha. Apa dikeparengake kanggo awake dhewe natufu tawaf ngubengi bil kubur ngubengi kuburan litaqarrubi biha niate kanggo takarub nyelak marang sahibul qabri. Pamene iki enten kuburan, parang mboten awake dhewe tawaf. Niate ngibadah kanggo si mayit sing mapan ana jero kuburan. Pareng napa mboten? Wangsulanipun mboten pareng. Sebab tawaf niku sampun dipun cepake, sampun dipun cumawesaken papanipun nika wonten Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah ingkang minulya, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab kula piyambak nemahi wonten perangane umat Islam niku asring nindakake tawaf ngubengi kuburan, wonten sing tawaf ngubengi uwit, nggih, wonten sing tawaf ngubengi watu, wonten sing tawaf ngubengi omah. Le, kowe pinaringan loro ditambake rono rene ora waras. Kowe engko jam 12 bengi ngubengono omahmu ping 7. Niku mboten pareng, Pak. Ngubengono kuburan ping 7 mboten pareng. Sebab ibadah tawaf menika namung dipun tindakaken wonten Ka'bah Al-Musyarrafah. Al-jawabu wangsulanipun la natufu illa bil Ka'bati. Awake dhewe umat Islam sing aku umat Islam nggih, nek pun mboten seneng dadi wong Islam nggih sumangpun sumanggaaken. Awake dhewe umat Islam la natufu illa bil Ka'bah. Ora kena nindakake tawaf ngubengi barang illa bil Ka'bah, kejaba ana ing Ka'bah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Al-Hajj ayatipun 29 wal yatatawwafu bil baitil atiq, lan dheweke iku didhawuhi supaya nindakake tawaf ana ing omah sing wis kuna. Al baitul atiq, omah kuna niku maknanipun Ka'bah Al-Musyarrafah. Sebab piyambake pun dipun bangun, dipun damel dening Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam sesarengan kalih putranipun Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Dados Ka'bah niku yuswanipun sampun tuwa, sampun dangu. Mila Ka'bah niku dipun sebat Al-Baitul Atiq, omah sing kuno. Ora kena nindakake tawaf kejaba wonten Ka'bah mereka. Surat Al-Hajj ayatipun 29. Wa qala lan nabi sallallahu alaihi wasallam ukinate paring dawuh man sapa wange tawaf nindakake tawaf bil baiti ana ing Ka'bah sabaan ping 7 wa shalla banjur nindakake salat rakaataini rong rakaat kana kaitqi raqabatin, iku ganjarane kaya dene membebaskan budak. Budak niku ten jaman sakniki pun mboten enten. Si fulan kowe tak tuku dadi babuku, dadi gedibalku. Kowe tak kongkon nyambut gawe, gajine sing ngepek aku. Dadi menungso niku didol tinuku. Iku nalika jaman Arab Jahiliyah. Nek jenengan duwe dhuwit akeh kanggo tuku menungso, kowe tak tuku bar iki kowe bebas. Wah niku ganjarane ngedapi-dapi. Nggih, nyelametke menungso. Nalika kita sedaya pengin pikantuk ganjaran sing ageng kala wau, menika tindak dhateng Mekah, lajeng tawaf nggih sekitar Ka'bah kaping 7 ambal 7 bar niku terus salat kalih rakaat, ganjarane kaya dene membebaskan budak. Mila kula wonten kalau dangan dalu niki. Wonten dalu surya kaping 3 Ramadan 1400 kawan dosa setunggal Hijriah. Kula nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi panjenengan sedaya nggih kru Klaten mengaji lan sedanten media ingkang menyiarkan pengajian iki, para pamirsa ugi kaum muslimin sedanten dipun gampilaken Allah Subhanahu wa taala saged nindakaken ibadah tawaf wonten ing tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pitakonan salajengipun, ma hukmus sihri, hukume ilmu sihir iku kepiye? Sihir, santet, nggih, tenung, teluh, magic, jengges lan sak piturutipun. Hukume niku pripun? Nyinaoni barang kala ilmu sihir, ilmu santet, ilmu tenung, ilmu teluh, ilmu magic, ilmu hitam, nggih, jengges lan sak piturutipun. Al jawabu wangsulanipun, as-sihru minal kufri. Tumindak sihir iku kelebu tumindak kekufuran. Nggih, tumindak kufur marang Allah Subhanahu wa taala. Dalile pundi? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, walakinnasyayatina kafaru. Mapan wonten surat Al-Baqarah. Ayatipun satu sekali. Nggih, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa malan ora kafara kafir Sulaimanu Kanjeng Nabi Sulaiman iku, walakinna syayatina kafaru, ananging para setan iku sing wis kafir. Sebab napa? Yu'allimunan nasa sihra. Sebab para setan iku wis mulang, mulang muruk, menehi piwucal, menehi piwulang marang menungsa rupa ngelmu sihir. Yu'allimunan nasa sihra, nggih, setan-setan iku menehi piwulang marang menungsa piwulange arupa ngelmu sihir. Surat Al-Baqarah. Dadi sapa wae sinten kemawon sing sinau ngelmu santet niku wong kafir niku. Sapa wonge ora sinau ngelmu santet ning teko tengene tukang santet, "Mbah, kula tulung nika si fulan nika disantet." Lah ngopo? Kayak ngrebut pacar kula niku kafir niku wong niku. Sebab napa? Dolanan ngelmu sihir. Ngajar ke ngelmu sihir mboten pareng, sinau ngelmu sihir mboten pareng, ngongkon uang supaya nindak ke sihir menika ugi mboten pareng sedanten kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala lan nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanibu, padha ngadawa sira kabeh, melayu sira kabeh. Ya as-sab'al mubiqat, pitung perkara sing gawe cilaka. Iki pitung perkara iki aja nganti dicerai. Nggih, ning mlayu ngadoh. Aja nganti cerak-cerak karo pitung perkara sing gawe cilaka. Asyirku billah, ingkang engko sebida syirik marang Allah Subhanahu wa taala, nggih, manembah dumateng liyane Allah. Beleh kanggo sak liyane Allah, zikir kanggo sak liyane Allah, salat niku mboten krana Allah, salat kanggo penghuni kubur. Nggih, nyuwun donga niku kanggo wong sing wis mati, nyuwun marang wong sing wis mati, tumindak syirik niku. Nggih, wasihru lan uga tumindak sihir mboten pareng. Nggih, maca japa mantra supaya si fulan dadi lara. Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan niku ngendika wonten saklebetipun kitab I'anatul Mustafid ingkang dipun wastani sihir niku, miturut basa Arab as-sihru niku sedanten perkara sing ndelik. Sedanten perkara sing ora katon, ora ketok niku diarani sihir. Nggih, mila awake dhewe ten wulan Ramadan niku nindakake ibadah siam, niku nindakake ibadah ingkang dipun wastani sahur. Sahur, sahur ngoten niku saking ketembungan sihir. Sebab napa? Sebab ten wayah sahur niku fajar sidik dereng jedul. Nek jenengan metu ten tengah sawah, niku adep-adepan kalih wong niku mboten ketok raine. Artine ndelik mboten ketok. Semantan ugi sihir niku diarani sihir sebab tekone niku mboten ketok. Nggih. Syekh Saleh Fauzan ngendika, as-sihru ibaratun an uqadin. Sihir iku tetembungan sing digunakake kanggo nyebut bundelan-bundelan tali. Nggih. Bundelan-bundelan tali utawa japa mantra. Yasta'inu bihas sahiru syaiton. Nggih, tukang sihir niku nggunakake bundelan japa mantra sing dikempus, nggih, sing didamu-damu. Dheweke nggunakake japa mantra, nggunakake bundelan niku kanggo njaluk pitulungan marang setan. Nggih. Njaluk pitulungan marang setan supaya napa? liyu'athira bihi ala badanil mashur. Supaya wong sing disihir iku dadi lara. Tujuane siji gawe lara bimaradin nggih, supaya wong sing disantet kuwi lara, awil ikhlal bi aqlihi utawa kanggo ngilangake akale gawe edan, tak sihir kae ben dadi wong edan. Jadi nek enten wong edan-edan niku kadang kala nggih murni karena ya bakat dadi wong edan, wonten sing jane mboten bakat dadi wong edan, ning karena disihir niku malih dadi edan. Nggih. Awil qatl utawa tujuane niku kanggo mateni, tak sihir supaya mati. Nggih, au yufarriqu bainaz zaujain. Utawa sihir iku fungsine tujuane kanggo misahake antarane wong bebojoan. Nggih, sing diarani cinta ditolak dukun bertindak niku sihir niku. Nggih. Kae karo bojone tak sihir, tak santet supaya pegatan. Niku dipun wasani sihir. Niku tukang sihire kafir, wong sing ngongkon tukang sihire kafir kabeh. Allah Subhanahu wa taala sing dawuh mapan wonten saklebetipun surat Al-Baqarah. Kula piyambak nate gadah kanca sekolah riyen dangu mboten panggih. Nalika dadi nganten, nggih. Kula nggih jagong. Dheweke dadi nganten kula jagong moro, nggih. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Muga-muga anggonmu bebojoan tansah pinaringan barokah dene Allah. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah nglumpukake kowe lan bojomu ana sak ndhuwure kebecikan. Matur nuwun, matur nuwun. Lep pinten sasi niku kanca niki Sanjang matur kalih kula. Mas, piye kula matur ngoten. Nah, kula niku wis meh setengah tahun dadi nganten. Ngantek sepriki niku kula mbok ora iso ngopo-ngopo karo bojo kula. Lah kok aneh. Wong wis dadi nganten sah niku bebas arep ngopo. Dulang-dulangan kena, ambung-ambungan kena dan seterusnya terserah Anda kena. Lah ning piye wong aku saben nyerahi bojoku ki aku dadi ora iso ngopo-ngopo. Terus kula takoni, nggih ternyata si fulan niki kanca kula niku mbiyen tahu napa niku garwane dheweke niku mbiyen jaman iki remaja nggih, jaman iki nom-noman niku nate duwe pacar. Gandeng rabi karo wong liya pacare serik terus ngirim sihir. Mula kancane iki mboten saged kumpul kalih garwane. Nggih. Terus kula matur supados asring maos dzikir pagi petang, asring maos bismillah saderengipun dahar, saderengipun mlebu WC, saderengipun sare, nutup omah maca bismillah, saderenge ganti kelambi maca bismillah. Nggih, terus maos Al-Fatihah, nggih. Kul hu falaknas ayat kursi disebulke wonten toya didheplokke godhong widoro dienggo adus rutin. Alhamdulillah sak menika putrane sampun kalih. Nggih, niku babakan apa? Ngelmu sihir. Dadi ngelmu sihir niku jahat. Nggih, bejat tumindak sing ala gawe cilaka marang menungsa liyane. Gawe lara, gawe edan, gawe mati, gawe pegatan. Iku sedanten krana sifat elek rupa dendam kesumat sing mampan ten mriki. Ila syariat Islam niku memerangi ilmu sihir. Mboten pareng cerak-cerak marang tukang sihir. Dolan tenmu mboten ra kena. Golek kanca liyane sing saleh. Nggih, sing sregep ngibadah. Golek kancane aja golek kanca tukang dukun. Kok malah tertarik karo dukun, mboten pareng. Niku sedanten kekufuran. Nabi dawuh ijtanibus sab'al mubiqat. Ngadawa melayu wasiro soko pitung perkara sing gawe ciloko. Asyirku billah tumindak syirik marang Allah. Wasihru lan tumindak sihir. Na'udzubillahi min dzalik. Pitakan yang salah jengi pun. Hal nusaddiku la'arrafa wal kahina fi ilmil ghaibi. Napa awa edewe dikeparengake. Apa kena awa edewe kuwi percaya. Al-arraf marang tukang ramal, tukang betek. Wal kahin apa kena awake dhewe percaya marang dukun fi ilmil ghaibi napa kena awake dhewe percaya marang sekabehe menungsa sing kandha perkara gaib ning mboten gawa dalil nggih kena napa ora niku sebab ten jaman sakniki kathah dukun niku gaweane mbethek-mbethek gaweane meramal sesuk bakal ana kedadean ngene sasi Ramadan tahun iki bakal ana meteor sing jedhot. Dunia niku entek bubar kiamat kabeh. Niku ngomong perkara gaib sing mboten enten dalile. Wo, ndek iki ana ning Napa niku? Suara bledas mak bleng jam siji bengi dentuman. Ten Klaten iki nggih enten ten Jakarta nggih enten tanggal 6 April. Ten mriki ban niku ten Jakarta tanggal 10. Nggih, terdengar dentuman yang keras luar biasa. Terus enten Pak Kiai niki tondo kiamat niku pun cepak teko. Ora bakal suwe awake dhewe bakal nglakoni kiamat. Niku sedan tentu kang ramal. Nggih, kondo perkara gaib mboten enten dalile, mboten sah dipercaya. Para jamaah sekalian, kula rumaos miris mesake pinten-pinten dinten kepungkur niku kula nampi pitakenan saking WhatsApp niku. Pak, niki kula gadah sederek, mugi-mugi sederek niki nonton pengajian niki. Kula gadah sederek piantun setri, dheweke niku krungu ceramah babakan dentuman ten Jakarta. Jare niku pun cepak kiamat. Akhire dheweke niku stres, Pak. Wedi ajrih. Ngantos dheweke niku saking strese, saking wedine mencoba ngelalu, mencoba bunuh diri. Kalih keluargane, kalih sanak sedereke digawa tengene Pak Ustadz meleh. Tengene Pak Ustadz supaya diruqyah. Lah Pak Ustadz sing ruqyah niku malah nambah-nambahi saya horor. Malah ditambahi, ya pancen bener kok Mbak Imam Mahdi iki saiki wis eneng. Wis eneng kancaku sing ketemu. Akhire Mbak-mbak sing stres niku tambah stres meleh. Niku karo-karo ne tukang ramal niku. Siji, kondo dentuman adalah tanda kiamat, sebentar lagi akan kiamat. Sing nomor loro Imam Mahdi wis ketok. Niku karo-karone ngomong perkara gaib sing ora ana dalile. Niku mboten parang dipun percaya, Mbak. Apa neh dipercaya nganti bunek stres ajeng lalu. Menjual aset sawah didol omahe didol lah nek kiamat adol sawah njur arep ngopo gitu. Kiamat kok malah adol sawah adol lemah nggih menumpuk sembako piye kuwi nek ajeng kiamat niku nggih ngata-ngatai ibadah ora malah stres. Dados pitakonan iki penting saestu napa melih ten jaman-jaman akhir ngeten iki jaman akhir akeh wong kentir nggih. Ten akhir zaman ini, kuatah wong-wong sing dadi tukang ramal. Malah-malah tukang ramal ten zaman saat ini, wujudnya mboten-mboten kaya dukun meleh. Pun nganggu, mboten nganggu kelambi ireng, nganggu belangkon, mboten. Nganggu jubah, nganggu jenggot dawa ngelewer, ngagem peci putih. Ning piyambak pun betek, meramal perkara-perkara gaib sing mboten wonten dalil pun. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Dawuh. La nusaddiquhuma awake dhewe umat Islam ora kena percaya marang tukang ramal, marang tukang dukun, marang sekabehe menungsa sing kandha perkara gaib nek ora nggawa dalil. Liqaulihi ta'ala ada dasar pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kula aturi midhangetaken kanthi sak sae-saenipun. Allah Subhanahu wa taala le ngendika wonten surat An-Naml ayatipun sewidak gangsal. Surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kandakno Muhammad. La ya'lamu ora ana sing mangerteni man fis samawat, makhluk sing ana dhuwur langit. Wal ardi, makhluk sing ana dhuwur bumi. Al ghaibah, ora ana makhluk langit, ora ana makhluk bumi sing mangerteni barang gaib illallah." Kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml. Nggih. Nek eneng Ustaz, wah aku ngerti sesuk tanggal semene bakal kiamat, ngedebus kerincing, ngapusi. Nek eneng kiai kondo, wah aku ngerti si fulan sesuk bakal mati ketabrak sepur, ngedebus kerincing. Sebab dheweke ngandhake perkara-perkara gaib sing durung kedadean. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menungsa paling mulya dipun takeni dening malaikat Jibril, malaikat paling mulya. Nggih, makhluk langit sing mulya takon marang makhluk bumi sing mulya. Ya Muhammad, duh Kanjeng Nabi Muhammad. Akhbirni anis saah. Kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan, kiamat niku kapan? Kala Kanjeng Nabi dawuh, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Sing tok takon iki ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Maknane pun apa? Kanjeng Nabi Muhammad kalih malaikat Jibril mawon mboten ngerti kapan kedadean dina kiamat. Mboten ngerti perkara gaib kejawi nalika dipun paringi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Lah kok eneng menungso sing dudu malaikat, menungso sing dudu nabi sok-sokan meramal, memprediksikan perkara-perkara sing dereng kelampahan, sing dereng kedadosan niku mboten pareng dipun percaya. Nek enten wong sing percaya niku wong sing imanipun lemah, imanipun ringkih, mboten anggadhahi ilmu babagan Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam paring pangendikan. Man sapa wonge ata teko mara dayoh arafan marang tukang ramal, au kahinan utawa tukang dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, banjur dheweke percaya marang apa kandhane si dukun, percaya marang apa kandhane si tukang ramal. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, mongko temen kafara dheweke wis kufur bima marang apa-apa unzila sing diparingake ala Muhammadin rupa wahyu dumanteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika hadis sahih rawahu Ahmadu, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Mila kula suwun nggih dumanteng para jamaah sedaya, kakung putri enom tuwa lanang wadon, gedhe cilik, mboten sah percaya, tidak boleh percaya dumateng omongane tukang ramal. Senadian wujude tukang ramal iku kaya ustad, senadian wujude tukang ramal nganggo jubah putih, kopiah putih, untune nggih putih, ning nek dheweke ngandhakake perkara-perkara sing urung kedadean nggih meramal perkara-perkara gaib niku wajib mboten dipun percaya, sebab dheweke kelebu araf tukang ramal, dheweke kelebu kahin tukang dukun. Sapa wonge mara dayoh nang nggone dukun, nang nggone tukang ramal, banjur percaya apa kandhane dukun, temen dheweke wis kufur marang wahyu sing diparingake Allah dumanteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah menggah pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalodhangan dalu punika, mugi-mugi ingkang sekedhik saged dipun fahami, saged dipun mangertosi, dipun amalaken kanthi sae wonten lepatipun atur. Kula nyuwun pangapunten. Lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita agem kangge maos pitakenan-pitakenan ingkang sampun mlebet nih saking para pamirsa Aliman TV Surabaya, saking Bayu, saking Lubuk Kandis, badhe tanglet menawi sedekah kalih lain aliaran agama pripun hukume? Hukumipun sedekah dumateng tiang kafir, ngoten mawon sing gampang supaya mboten bingung. Sedekah kanggo wong sing kafir niku dipun keparengaken. Napa malih kok sedekah kanggo wong kafir? Sedekah marang kirik niku lho kena. Dipun sebataken wonten hadis sahih. Baina marajulun yamshi bitarikhin. Nate wonten wong lanang sing mlaku ana sak nduwune dalan. Yashtaddu bihil har. Hawane nalika semanten panas kepati-pati. Nggih. Den wong lanang mlaku ana dhuwur dalan panas kepati-pati ngelak. Fawajadal bi'ra, dumadaan dheweke niku nemu wonten sendang. Wonten belik. Nggih, wonten sendang sing banyune bening. Fanazalal bi'ra, wong lanang niku nyemplung wonten sakjroning sendang. Wa syaribal ma'a tsumma kharaja. Dheweke ngombe banyu sendang, banjur metu saka sendang. Fa'idha bihi, tumadaan yang ngarepe wong lanang iku kalbun wonten setunggal segawon. Pirsa segawon ya, kirik. Ini basa kasare asu. Wonten kirik, yalhatu sing melet-melet yakulu tharo. Dheweke dilati lemah, dilati lebu. Mergo rasa ngelak. Faqala fi nafsihi, banjur wong lanang iku mbatin ana sak jroning ati. Laqad balagha hadzal kalba. Ya. Minal atas mithlu ladzi kana balagha minni. Kire iki wis ngrasake rasa ngelak kaya dene rasa ngelak sing wis tak rasake. Fanazalal bi'ra, wong lanang niku nyemplung sumur meleh. Wa mala'a khuffahu ma'an, banjur sepatune niku dicepot diiseni banyu sendang. Wa amsakahu bi fihi, sepatu isi banyu niku dicokot. Nggih, terus dheweke metu saka sendang. Fasakol kalba, si kirik niku diwenehi ngombe banyu sendang nggunake sepatu. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah Subhanahu wa taala rumangsa matur nuwun marang wong lanang iku mau lan maringi pangapura marang sekabehe dosa lan kesalahanipun. Pinangka dalil bilih sedekah kanggo wong kafir niku kena pareng. Sing boten pareng niku zakat mal. Nggih. Dadi nek zakat mal niku namung dipun parengaken 8 golongan panampi zakat. Cacahe pun wonten 8 nggih. Anak yatim nggih, mujahid fisabilillah, fakir, miskin lan sak piturutipun. Nggih. Ning nek sedekah secara umum menika dipun keparengaken kagem tiang-tiang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum saking hamba Allah di Jawa Tengah. Punapa wonten doanipun saat sampunipun sholat terawih ingkang nomor kali sholat witir saat Ramadan menapa wonten waosan kunutipun nai wonten maosipun mulai awal menapa pertengahan Ramadan. Nggih. Wonten dalu-dalu nalika kita sedaya nggadahi penyongkok wah bengi iki kok ketoke malam Lailatul Qadar nggih niku dipun dawuhaken asring-asring maos doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun sejatosipun paduka niku moho maringi pangapura fa'fu anni mongko kula nyuwun supados paduka maringi pangapura dumateng dosa lan kesalahan kula niku asring dipun waos. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ananging maosipun boten namung sakbibaripun traweh. Sak kathah-kathahipun wonten dalu-dalu sak lebetipun bulan Ramadan. Menawi babakan waosan kunut witir, menika wonten kunut witir dipun waos nalika salat witir rakaat ingkang angka kalih. Wallahu taala alam. Saking Depok Jawa Barat, apakah jin dapat menampakkan diri dalam bentuk menyeramkan seperti yang banyak disebutkan di masyarakat kita? Dan apakah benar penampakan jin dapat dipukul layaknya benda padat seperti yang akhir-akhir ini kita lihat video viralnya di media sosial? Wah niki Mas utawa Mbak sing takon niku kokean nonton TV. Kokean nonton film kuntilanak digebuk nganggo herbal. Nggih dikepruk herbal ndase ngantos ajeng ambruk. Enten kuntilanak diobong lan sak piturutipun. Sepindah kula matur bilih jin niku piyambake pun saged menampakkan diri. Iso napa niki ngetingalake jasate. Kanthi cara memba-memba mancala putra mancala putri. Niku napa enten dalile wonten. Dipun sebat wonten saklebetipun Sahih Muslim nggih. Wonten saklebetipun Sahih Muslim nek kula mboten salah emut. Nalika kedadosan perang Khandaq Kanjeng Nabi lan para sahabat niku sami gotong royong kerja bakti nduduk gawe kalenan sing dawane niku puluhan kilo. Ambane niku 5 meter, jerone niku 3 meter. Supaya wong kafir sing ajeng nyerang umat Islam niku mboten iso ngelompati kalenan niku. Kanjeng Nabi nduduk manual nganggep pacul. Nah niku wonten setunggal sahabat nom-noman lanang. Kanjeng Nabi, kula ajeng nyuwun izin badhe mantuk. Lah ngapa kok mulih? Perasaan kula mboten penak ninggal mbok wedok ten omah dhewe. Sebab kula niki sahabat sing nembe mawon dadi nganten. Ngoten niku. Nyuwun palilah saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maringi palilah ya kena kowe mulih ning aja lali nggawa tombak. Sebab saiki nembe swasana perang, nek ketemu mungsuh kowe iso nggunakake tombak. Nom-noman lanang niki mantuk nggih dumugi ten ngarep omah ningali garwane niku ten jaba omah nesu dheweke wis diweling wong lanang ditinggal perang jihad sabilillah neng jero omah kok malah tengok-tengok neng ngarep omah nesu ngamuk ning garwane setri matur mas panjenengan ampun duka langkung rumiyin ditingali ten jero omah niku enten napa nalika sahabat niku mlebu wonten salebetipun dalem niku ten jero omah enten ula gedhe. Nggih sing nembe mlungker. Langsung ditombak ula niku kedadosan perang tanding antawisipun sahabat memengsahan kalih ula kala wau. Cekake pun cari as ula niku ditombak jleb keneng. Rumangsane pun mati. Nggih, ternyata ula niku iso nglibet melih terus nyatek nyokot marang sahabat. Jadi sahabate mati, ulane nggih mati, padha-padha matine, padha jayanya moga potongo. Sama-sama jaya, sama-sama mati menjadi bangkai. Nalika kabar kala wau nggih tekan tengene Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu." Tenane ana ing kutha Madinah iki ana perangane jin sing wis mlebu Islam. Nggih. Menawa kowe weruh ana ula ning jero omah, fala taktuluh, aja langsung dipateni. Bal adzinu lahum salasata ayamin. Ning wene ana izin palilah marang ula iku mau telung dina, dawuhe Kanjeng Nabi. Berarti napa? Berarti ula sing mapan ten jero omah sing ditombak dening para dening sahabat kala wau niku jin sing wis mlebu Islam. Ditombak mati, pinangka dalil jin niku nek menampakkan diri niku kena ditombak, kena dikepruk herbal, kena diobong, kena dibacok lan sak piturutipun. Niku pinangka dalil. Mila Nabi maringi piweling, nek kowe weruh ana ula ning jero omah, aja langsung dipateni. Mbok menawa kuwi sedulurmu padha-padha umat Islam. Ning diwene izin telung dino. Wonten hadis sanesipun bal harrijuhu salasa marrat. Gesan tundungan minggat ping telu. Fa in badalakum ba'da zalik, nek wis digesah kon ngalih ping telu kok ijik ora lunga, faktulu patenono, innama huwa syaiton, tenane dheweke kuwi sing setan. Niki sepindah. Dadi jin niku saged menampakkan diri. Rata-rata jin niku ngetok niku wujud kewan-kewan. Napa niku rupa ula, kala jengking, tikus, nggih. Terus kirik ten wayah wengi lan sak piturutipun. Nek pun menampakkan diri kuwi kena digepuk. Mila Abdullah bin Umar, Ibnu Umar niku nate tenguk-tenguk ten pinggir sumur sing tuwa. Nalika nembe tenguk-tenguk niku wonten wong lanang tuwa, rambuté putih, duwe siung. Terus meringis ning mamerke siunge, "Atakhafu minni?" ngoten niku. "Kowe wedi ra karo aku, siungku dawa," ngoten niku. Niku sing ditekoni sinten? Sahabat Ibnu Umar. "Ibnu Umar, kowe wedi apa ora? Aku ki siungku dawa, nek cara wong Jawa siunge dawa niku ya buta," ngoten niku. "Aku ki buta, siungku dawa, wedi ra kowe karo aku?" Sing diwedani Ibnu Umar. Nggih, nek sing diwedani awake dhewe pun ngompol ten mriku. Ibnu Umar diwedani ngoten niku. Nggih, buta sing duwe siung niku ditapuk, digampar ngene. "Atakhafu minni?" "Kowe wedi ra karo aku?" Ditapuk ngene. Jine niku mlayu, Mas. Niki ugi pinangka bukti jin niku nek ngetok kena ditapuk, kena dipatak watu. Mila kula meling kagem Kang Mas Mbak Yu adik-adik, sewayah-wayah eneng penampakan pocong, jikuke herbal nggih, kepruk ndase. Niku nek jin ya kloron tenan, nek ndelalah menungso ora salahe jenengan. Ngapa kok medeni aku bengi-bengi? Ndelalah dikepruk gagah rotak. Jenengan mboten dosa. Gur dikecrek polisi gurane gitu. Gur ditangkep Pak polisi. Angka kalih niki sing kalah penting. Babakan video-video viral enten kuntilanak dikepruk herbal, diobong. Niku kula secara pribadi mboten percaya, Mak. Mboten percaya. Sebab jin kuwi pancen kena dikepruk. Ning jin ngetok mimba-mimba ten ngarepe menungsa niku kedadeane kejadian yang langka. Longko, malah-malah kula nggadahi kepercayaan nek aning wong cerita, "Aku ndak ingin weruh memedi ning kono." Niku kula pun ora percaya. Nggih. Adik kula nate ten mburi kandang niku jare bengi-bengi nguyuh hiruh pocong. Bareng esuk-esuk ditiliki guru bagor disampirke ten pager. Niku rata-rata wong ngoten niku. Karena rasa takut yang berlebihan. Napa malah digawe konten-konten YouTube niku kula secara pribadi mboten percaya. Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana sikap kita jika berbeda pendapat dengan sebagian jamaah masjid di desa yang masih tetap mengadakan sholat jamaah dan Jumat? Nggih, sing penting awake dhewe niku pun nderek fatwanipun para ulama, nderek anjuranipun pamarintah pun cekap. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Mboten enten paksaan di dalam agama. Sing penting awake dhewe. Nek ora gelem anu dikandani, ijek ngayal tinggal pun. Niku mengke urusane dheweke marang Allah Subhanahu wa taala. Nek tesih ngawontenaken sholat jamaah wonten masjid. Mungkin nek ngantekane sing ketularan mati niku sing tanggung jawab. takmir masjid nih. Mila wonten kedadosan ten daerah Cilen dek wingi Jumatan. Kami tidak takut corona, hanya takut kepada Allah, tetap Jumatan. Sak tengahe Jumatan niku wonten wong sing gledak semaput ten mriku. Niku salat Jumat bubar kabeh. Imame maklumi kabeh melayu metu. Nggih jarane kok tidak takut corona, hanya takut kepada Allah, kok bubar Jumatane sepindah. Terus gunane melayu nopo? Nggih, nek sing semaput niku nggih, niku bener-bener estu keneng corona. Lak dheweke pun ketularan wit pertama to nggih. Ngopo dadak melayu? Wong pun kebajut ketularan. Nek dereng ketularan, sapa sing ngerti nek niku corona? Nek gur corona rung mangan ngelih semaput. Kok awake dhewe dadak melayu? Nggih, dados luwih becik awake dhewe niku nderek fatwanipun para ulama, hai akibaril ulama lan para ulama niku mboten mengten MUI, mboten mengten Muhammadiyah, mboten mengten NU. Nggih, para ulama kelas dunia sanesipun saking Timur Tengah, saking Kerajaan Saudi, saking Yordania, saking Kuwait, saking Yaman sedanten seiya sekata nggih maringi fatwa nggih kaum muslimin ten zaman pagebluk wabah corona niki salatipun wonten dalem langkung rumiyin dalam rangka apa antisipasi. Wo tenggan kula niku tesih zona kuning. Sing jenenge antisipasi niki mboten sah ngenteni enten wabah riyin. Nggih. Antisipasi niku mboten ngenteni penyakit mlebu sik. Nek ngenteni penyakit mlebu sik niku jenenge mengobati. Mila kaidah sing digunakake dening para ulama ad-daf'u ashalu minar raf'i. Nggih. Mengantisipasi ngawekani nek cara Jawa niku. Ngawekani penyakit iku luwih gampang tinimbang ngobati penyakit nek wis teko. Nek wabah pun teko ten desane awake dhewe, wah niku pun repot niku. Mula sadurunge wabah teko awake dhewe antisipasi. Salat riyin wonten dalem dere aturanipun pamarentah, dere aturanipun para ulama, mangke menawi kahanan sampun aman, kita sedaya salat melih ngibadah wonten masjidipun Allah. Lan mugi-mugi kanthi pendonganipun kathah kaum muslimin ingkang nembe ngibadah manembah wonten wulan suci Ramadan, kita sedaya nyuwun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal ngicali virus wabah corona saking negari Indonesia, saking negari-negari kaum muslimin sedantenipun. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Saya pegawai negeri diminta kerja di rumah, tetapi banyak nganggurnya karena tidak semua bisa dikerjakan dari rumah. Saya isi waktu kerja di rumah dengan mendengarkan ceramah online dan hal-hal positif. Bagaimana hukumnya? Nggih, sing penting panjenengan bloko suto blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling matur kalih atasane. Sauger pendamelanipun sampun rampung, sampun amanah, nyuwun izin kula ajeng ngerungokke pengajian. Dipun aturaken kalian Pak Bos utawi Pak Juraganipun menawi dipun izini walhamdulillah. Jika sudah pernah bersumpah dengan syahadat untuk mengikuti satu golongan dan taat pada pemimpinnya, ternyata menyadari golongan tersebut tidak sesuai syariat, bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Mboten enten hukume. Nggih, sebab ninggalke kemaksiatan niku hukumipun wajib. Menawi kita sampun estu-estu ngerti, wah ini aliran sesat ini. Ora cocok karo Al-Quran Sunnah, mboten cocok kali praktek agama Islam sing diajar ke dening para sahabat Nabi, dening para ulama salaf. Pun ngerti tinggal ke. Masalah janji, niku janji kemaksiatan. Mboten pareng dipun tindakan kados pengendikane Kanjeng Nabi ini. Man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Sapa wonge nadar janji, taat marang Allah, ditindak ke. Wa man nadhara an yusiyahu fala yusihi. Ning sapa wonge nadar janji maksiat marang Allah, kelebu maksiat marang Allah niku melu aliran sesat. Iku maksiat marang Allah, maksiat marang Kanjeng Nabi. Ditinggalke. Mboten enten konsekuensi hukum menapa-menapa. Nggih, malah-malah para ulama paring pangedikan arruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Bali mulih marang ajaran Islam sing bener lurus niku luwih becik tinimbang ngeyel terus-terusan melu aliran sing sesat sing boten kelentu. Wallahu ta'ala alam. Napa hukumipun dahar ulam ingkung ingkang biasanipun gen acara kematian? Matur nuwun saking Bandungan. Kula mboten nderek selametan kematian ananging asring dikirimi berkat. Napa wangsal ayam ingkung dipun dahar? Terus pripun daharan lintune kados sekul, sayur, tempe, tahu lan sak miturutipun. Iki para ulama nggih sak ngertos kula wallahu taala alam. Iku sampun sami sepakat sarujuk ijma. Boten pareng dahar sembelihan kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Ning nek disembelih kanggo Allah Subhanahu wa taala, niat ganjaran sedekah diparingake kanggo wong sing mati, niku tasih dipun keparengaken. Niki sepindah. Angka kalih nek panganan liyane napa? Panganan suguhan sing ditokke tenggen acara-acara kebidaahan. Niku pareng napa mboten? Kathah-kathahipun para ulama ngendika mboten pareng. Kuwi lho, jare Pak Ustaz iki acara bid'ah ra kena. Nek tak teri berkat kok ya doyan. Niku dados kanggo dalil wong-wong sing nindakake kebid'ahan. Berarti luwih becik dipun tinggalaken kemawon. Nggih. Utaminipun aku ra gelem nampa nganti kowe leren saka kemaksiatanmu iki. Ha niku luwih becik mboten sah didahar. Ananging hukum aslinipun panganan sekul, sayur, tempe, tahu niku ra halal nggih. Niku halal. Nek sing kandha haram niku gedah mbeta dalil. Sego haram. Tahu haram niku mboten nenten dalile. Dados hukum asli kembali ke hukum asli. Wangku aku nek mangan aku ndarani mendukung. Ha nek ngoten niku berarti sing haram niku mendukunge niku dudu panganane. Ngoten nggih? Mugi-mugi saged difahami kanthi sae lan mboten menimbulkan salah paham. Wallahu taala alam. Ngadepi wulan siam biasanipun tasih kathah tiyang ingkang nyekar ten pasarean. Napa niku nggih? Musyrik nyuwun wejangan panjenengan pripun sing leres anggenipun kirim donga saking Bekasi. Sanes tumindak syirik niku tumindak mboten sedanten penyimpangan niku dipun wastani tumindak syirik nggih. Kelebu mengkhususkan ziarah kubur wonten wulan Sya'ban niku mboten pareng. Ziarah kubur niku sedanten wulan, Pak. Jenengan ajeng ziarah ten wulan Suro pareng. Ziarah ten wulan Sapar pareng. Suro, Sapar, Mulud, Bakdo Mulud, Madilawal, Madilakir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku sedanten pareng ziarah kubur. Ora kok ziarah kubur, khusus pas sasi sadurunge poso. Lah mengkhususkan niku sing mboten enten dalile. Dadi niku perkara mboten leres, nggih. Ning niku sanes perkara ingkang syirik, niku perkara bid'ah. Nek perkara syirik niku ra uwange nindakake perkara niku dadi medal saking agama Islam. Mboten wong sing ziarah kubur ten wulan Sya'ban niku tasih wong Islam, mung kurang cocok mawon amalanipun. Lah napa mboten pareng ziarah kubur ten wulan Sya'ban sadurunge poso? Pareng. Ziarah kubur ten sasi poso? Pareng. Ten sasi Sawal pareng, sing mboten pareng mengkhususkan diri ziarah wonten wulan Sya'ban. Wallahu taala alam. Terus carane kirim donga pripun? Carane kirim donga nggih mboten kudu ten pekuburan. Awake dhewe kirim donga kalih bapak kalih simbok, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kirim donga kalih kaum muslimin ziarah kubur parang uluk salam assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Carane ngirim donga kanggo wong sing wis mati awake dhewe nindakake salat niku men pun ngirim donga assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala ibadillahi as-salihin. Salam kagem Kanjeng Nabi, salam kagem sedanten titahipun Allah ingkang soleh-soleh. Saya sing pun mati utawi ingkang tasih urip. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah nyuwun pangapura kagem muslimin muslimat sing tasih urip sing pun mati kabeh panjenengan paringi pangapura. Ngangkat tangan donga dumateng Allah. Nggih nalika wekdal-wekdal mustajabah. Antara adzan, komat, nalika dinten Jumat, nalika malam Jumat, nalika safar, nalika buka, nalika sahur, nalika sepertiga malam terakhir. Donga. Kirim donga. Kagem bapak simbok, kagem kaum muslimin ingkang sampun sedo. Dipun keparengaken. Sing boten pareng mengkhususkan diri, ziarah wonten sasi ruah. Ngantos diarani sasi ruah niku ngeluru arwah. Wallahu ta'ala alam. Niki saking Abu Haqi Al-Wonogiri, saking telatah Wonogiri. Niki wonten pitakenan titipan sing medal saking tema, bagaimana nasab anak kedua dan seterusnya bila anak yang pertama dulu hamil di luar nikah dan dinikahkan dalam keadaan hamil karena tidak ada nikah ulang setelah anak lahir. Bagaimana nikahnya sah dan bagaimana nasab anak kedua dan seterusnya? Niki babakan wong LKMD nggih, lamaran keri mlendung dhisik ning lamarane keri meteng dhisik nggih, terus dinikahke dalam keadaan meteng. Niku nikahe sah napa mboten? Para ulama benten pamanggih para jamaah. Nggih, perangan ulama ingkang ongkos pindah ngendika nikahe mboten sah. Nikahe mboten sah. Wong meteng nggih, kok dirabekke dinikahke karo wong lanang niku nikahe mboten sah. Ning nikahe kudu ngenteni jabang bayine lahir langkung rumiyin. Meteng bayine pun lahir dinikahke lan niku kena. Nggih. Niku pamanggih angka sepindah. Pamanggih ingkang angka kalih wong wadon sing meteng mergo zina dinikahke marang wong lanang sing dadi koncone zina. Niku nikahe pun sah ning enten syarate. Syarate napa? Karo-karone sing lanan lang sing wadon niki padha-padha sampun mertobat menyesal. Wah, aku kok ya tumindak zina, dosa gedhe nek ra diapura bakal mlebu neraka. Kula kapok lombok ya Allah, kula tobat dumateng paduka taubatan nasuha. Sing lanang menyesal, sing wadon menyesal, mertobat dirabekke niku pernikahanipun sah miturut pamanggih ulama sing angka kalih. Lan kula pribadi piyambak rumaos tentrem kalih pendapat sing nomor loro. Nggih, dadi wong lanang wong wedok sing tumindak zina terus meteng dinikahke niku sah, sauger wong lanang wedok niki sami-sami tobat menyesal. Ning nek mboten tobat para ulama sepakat nikahe mboten sah. Iku sing angka kalih. Nggih. Terus nek sing meteng niki ditakoni langkung rumiyin, lah kowe mbiyen kuwi mertobat tumindak zina kowe gelo apa malah seneng? Wah, seneng aku alhamdulillah akhirnya dinikahke, ditanggapke campur sari. Berarti mboten mertobat wong niku. Nek ngoten niku dheweke kedah ngambali pernikahanipun langkung rumiyin, dinikahkan untuk kedua kalinya. Mboten mungkin iku ten KUA wong surate tesih status suami istri, dinikahke kalih Pak Ustad, kalih waline enten seksine, nikah secara agama supados sah niku. Nggih? Okay? Dados nek wangsul dumateng pitakenan kala wau, nggih nek sing meteng kalih bojone niku pun sami-sami mertobat, insyaallah nasape sing anak kedua lan sak piturutipun niku nggih dinasabke kalih bapake. Ewan dene anak sing pertama hasil zina niku mboten pareng dinasabke kalih bapake, ning nasape bali nyang ibuke. Lan wonten pinten-pinten sahabat sing nate menikahkan pasangan zina. Iku dipun sebat riwayatipun dipun nukil dening Al Ustad Abdul Hakim bin Amir Abdad wonten saklebetipun kitab buah hati yang dinanti. Buah hati yang dinanti. Iku wonten pinten-pinten riwayat nggih nyebataken wonten sahabat menikahkan pasangan zina sing sampun mertobat. Dados niki pamanggih dipun kiyataken wonten kitab kalawau. Wallahu taala alam. Hukum merokok tembakau maupun elektrik bagaimana ya Tat? Karena banyak penduduk Indonesia itu perokok. Udut utawi merokok niku hukumnya pun haram. Nggih. Dadi nek masalah haram niku awake dhewe wangsule dumateng dalil nggih. Ampun wangsul omongane Pak Ustadz sing mboten nggawa dalil. Ampun bali ten ngomongne Pak Kiai sing mboten nganggo dalil. Dalil niku Al-Qur'an kali hadis pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wonten bungkus rokok niku pun enten tulisane. Udut kuwi mateni kowe. Merokok itu membunuhmu. Mengakibatkan serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Kanker lan sak piturutipun. Tulisane pun cetha, merokok itu membunuhmu. Sakniki kula takon, mateni niku dosa napa mboten? Haram napa halal mateni awake dhewe? Haram. Allah Subhanahu wa taala dawuh wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Aja gawe awakmu ki cilaka, aja gawe awakmu ki mati. Wong sing ngudut niku gawe awake dhewe dadi cilaka. Aling nyatane kula mataun-taun udut ya cing bergenggeng, cing menteles, seger waras brigas trengginas. Niku ra ketoke, Mak. Ketoke. Wonten tiang-tiang sing mataun-taun udut niku seger waras. Ning nalika sampun sepuh piyambake pun kenging penyakit dipun wastani PPOK. Penyakit paru obstruktif ya, kronis. Niku gangguan pernafasan paru-paru. Dadi paru-parune niku mengkeret utawa paru-parune niku membengkak abuh. Iku goro-goro asap rokok sing tahunan niku. Niku sepindah. Angka kalih wong sing udut niku, wah aku seger waras. Ya dheweke seger waras. Koncone sing ning sandinge kuwi sing mendem. Mergo dikebuli asap rokok niku. Mila kathah kedadosan bapak-bapak niku merokok udut kalih gendong bayi, let mboten suwe bayine mati sebab terpapar asap rokok. Bapak Taufik Ismail, sastrawan Indonesia, niku ndamel geguritan syair judulnya Tuhan 9 senti. Nggih hudud niku wong. Nggih piyambakipun matur nek awake dhewe cerak-cerak karo menungso sing nembe tumindak zina, menularkan HIV AIDS satu sama lain, awake dhewe cerak ten mriku, mboten ketularan lara. Ning nek awake dhewe cerak-cerak karo wong hudud, awake dhewe ketularan lara. Jadi Bapak Taufik Ismail niku ngendika wong hudud kuwi luwih jahat tinimbang wong tumindak zina. Niku senes kula lho nggih. Sing matur senes kula niku wonten geguritan judule Tuhan 9 senti nggih. Semanten ugi Ormas Muhammadiyah ugi sampun merilis fatwa haramnya rokok pun kawit riyin dalile kuatah niku. Dalile kathah ayat-ayat hadis-hadis. Nabi dawuh la dharara wala dirar lan dalil-dalil sanesipun. Wallahu taala alam bissawab. Niki istri ngajak cerai hukumnya gimana? Nggih enten alasane napa mboten? Nek alasane niku dibenerke dening syariat pareng niku ngejak cerai. Contone bojone sing lanang ora tahu salat niku diajak cerai mboten pareng. Contone sing lanang mboten maringi nafkah ngantos mataun-taun pareng ngajak cerai. Ning nek ngajake cerai niku krana alas-alasan sing mboten dipun benerake dening syariat menika mboten dipun keparengaken. Mugi panjenengan pinaringan berkah lan rahmat saking Allah Ta'ala. Sami-sami. Coronipun. Untung kula mboten maca curunipun. Coronipun ngilangi kebiasaan maksiat kalih nonton video sing mboten pantes pripun. Sampun usaha tetapi kadang masih melaksanakan. Saya pengen berhenti total. Apakah saya perlu diruqyah? Afwan kula dereng menikah. Lah niku. Jenengan mang rabi. Segera menikah siji. Angka loro HP-ne didol. Diganti HP sing mboten enten iso muter video. Diganti HP sing ora ana internet. Diganti HP sing jadul. Nek perlu diganti HT wae. Ngerti HT mboten? Handy talk niku lho. Break-break, kijang 1 melapor ganti. HP-ne diganti niku mawon. Gen ora iso muter video sing rusuh. Video sing elek. Nggih. Dados weling kula dumateng Kang Mas sing takon niki sepindah panjenengan enggal-enggal menikah, enggal-enggal rabi, madosi istri sing salehah nggih. Supados hawa nepsune niku saged dipun kendalikan kanthi sae. Angka kalih HP-ne didol. Dijolke HT, handy talk nggih. Sing nganggo antena dawa niku lho, dadi ora kena dienggo muter. Nggih iso jagongan mung karo konco-konco sing duwe hati. Sebab wong hijrah niku kudu ninggalke sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Awake dhewe pengin hijrah saka udud, ning ijik nyawang udud, wae ijik nyimpen udud. Suwe-suwe blangkeman wis njupuk neh, agur siji kok rapok. Entek saler kok enak ya njupuk meneh. Akhire udud terus. Udute kudu ditinggal. Nggih. HP sing enten video-videone sing elek niku kudu ditinggal, dijolke HP jadul. Iku sing angka kalih, sing angka 3 kita sedaya kedah asring-asring nyuwun dumateng Allah supados ati niku diresiki dening Allah. Dipun paringi ketakwaan, dipun paringi kekuatan ninggalke kemaksiatan kelawan. Antawisipun donga sing saged dipun waos, Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo. Panjenengan tuduhke dumateng kula. Bebener iku bener. Warzuqnat tibaah. Lan panjenengan paring kekuatan dumateng kula supaya saged ninggalke barang bener kula. Wa arinal batila batila lan kula nyuwun diduduhi iki barang sing batil. Warzuqna jitinabah. Lan kula nyuwun dumateng paduka ya Allah diparing kekuatan, kesabaran supados kula iso ninggalke kebatilan kula. Saged ugi maos doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, panjenengan paringi ketakwaan dumateng kula. Panjenengan suceke jiwa kula niku disucikan dening Allah. Panjenengan ingkang anggadai jiwa kula niki. Panjenengan sak sae-saenipun zat ingkang ngresiki jiwa lan raga kawula. Nggih, asring-asring ndedonga. Sing angka sekawan niku kedah asring-asring kekancan, bergaul, bermuamalah kalih wong-wong sing soleh. Sebab paribasan Arab niku ngendika as-sahibu sahib. Kanca iku bakal nggeret. Nek kancane awake dhewe elek nggih digeret nindakake perkara-perkara sing elek. Nek kancane soleh apik nggih bakal digeret nindakake perkara-perkara ingkang soleh, perkara-perkara kesaenan. Wallahu taala alam bisawab. Mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken mugi-mugi saged mbetah manfaat. Kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.